كتاب التوحيد بشرح فتح المجيد أين وصلنا؟ قوله قال المصنف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير لا إله إلا الله berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah tentang tafsir la ilaha illallah la ma'buda illa huwa. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi atau tidak ada sesembahan kecuali dia. Berkata Al-Makhsari, al-ilahu min asma'il ajnas. Kalimat ilah min asma'il ajnas, dari nama jenis. Karrajuli wal faras, seperti rajul wal faras. Yaqa fi kulli ma'budin bihaqqin aw bibatil. Maka bisa disebut ilah pada semua sesembahan. Apakah sesembahan yang hak ataupun yang diibadahi secara batil. Ilah adalah isim jins. Likulli ma'budin. Isim jins likulli ma'budin bihaq atau bil batil. Atau bil batil. Semua disebut ilah. Berarti banyak ilah. Na'am. Ilah banyak, tetapi yang hak cuma satu. Semuanya batil. Semuanya batil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dinafikan semua ilah tadi, la ilaha illallah. Kalau kita memakai penjelasan dari beliau ini, Az-Zamakhsyari. Sesungguhnya dia orang yang memiliki pemikiran Mu'tazilah. Tetapi para ulama sering menukil dari beliau karena beliau menonjol dalam sisi nahu dan lughah. Maka hanya sisi ini saja yang dibahas oleh para ulama, seperti i'rabul Quran dan sebagainya. Tetapi kalau kita membahas atau mengambil dari beliau masalah akidah, hati-hati. Karena dia berpemikiran Mu'tazilah. Qala, dikatakan, apakah kita mengambil dari Zamakhsyari? Tidak, kami mengambil dari kitab Fathul Majid. Ya, bilang seperti itu. Kamu mengambil dari Zamakhsyari? Tidak, kami mengambil dari kitab Fathul Majid dan dinukil oleh para ulama, para imam, ucapan beliau tentang makna ilah secara lughah, yaitu semua yang disembah. Oleh karena itu dalam Quran juga disebut alihatuhum, disebut enggak? Alihatuhum, tuhan-tuhan mereka, karena ism jins yutlaq ala kulli ma yu'bad bihaqqin aw bibatilin. Walakin makna la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka diakhiri dengan kalimat tsumma ghalaba 'alal ma'bud bihaqqin. Kemudian pemakaian ilah, ini pemakaian kata ilah, ghalaba 'alal ma'bud bihaq, menjadi lebih dominan untuk yang diibadahi secara hak. Sehingga kalau masih berupa isim jins, semua sesembahan dinamakan ilah. Alihatuhum, mereka berpegang dengan tuhan-tuhan mereka, atau Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Disebut ilah juga, tetapi ilah yang batil. Akhirnya pemakaian ilah bergeser secara ghalib pada al-haq. Kalau begitu, apakah ada ilah yang sebenarnya? Ilah yang benar-benar diibadah secara hak? Tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, al-ilahu huwa al-ma'budul muta'. Yang namanya ilah adalah yang diibadahi dan ditaati. Fa innal ilaha huwa al-ma'luh. Karena makna ilah adalah al-ma'luh, yang dituhankan, yang disembah. Sedangkan al-ma'luh huwa alladhi yastahiqqu an yu'bad. Al-ma'luh adalah sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Wa kaunuhu yastahiqqu an yu'bad, dan keadaannya berhak untuk diibadahi. Huwa bima tasafa bihi min as-sifat. Berhak diibadahi karena apa yang tersifati padanya dengan sifat-sifat. Allati tastalzim an yakuna huwal mahbub. Dengan sifat-sifat yang memberikan konsekuensi dialah yang paling dicintai. Ghayatul hubbi, dengan setinggi-tinggi kecintaan. Sifat-sifat yang menyebabkan ditunduki dia dengan ketundukan sepuncak-puncak ketundukan. Al-khudu', ghayatul khudu', tunduk kepadanya setinggi-tinggi ketundukan. Baik, apakah ada selain Allah? Tidak ada. Maka asdaqul kalimah, kalimat la ilaha illallah. Asdaqul kalimah, asdaqul kalimah, kalimat la ilaha illallah. Limadha? Karena tidak ada kenyataannya ilah yang hakiki. Yang kata Syekhul Islam, ilah bimakna ma'luh, ma'luh bimakna ma'bud. Apa makna ma'luh? Diilahkan. Mengapa diilahkan? Karena ada sifat-sifat yang menyebabkan dia layak untuk disembah. Sifat-sifat yang dia layak untuk dicintai setinggi-tinggi kecintaan. Yang dengan sifat-sifat itu, dia layak untuk ditunduki dengan setinggi-tinggi ketundukan. Apakah ada selain Allah? Tidak ada. La ilaha illallah. Berarti tasmiyah tadi, tasmiyah Tuhan-Tuhan mereka dengan alihatuhum, alihatuhum, artinya mereka menganggapnya sebagai ilah. Ilah-ilah mereka, jadi ilah yang mereka ilahkan, yang mereka perlakukan seperti ilah. Adapun yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Wa qala rahimahullahu taala, fa innal ilaha huwal mahbubul ma'bud. Karena makna ilah yang sesungguhnya adalah al mahbub, yang dicintai, al ma'bud, yang diibadahi, alladhi ta'lahuhul qulubu bihubbiha, yang hati-hati ini mempertuhankannya dengan kecintaan. Wa takhda'u lahu, yang hati-hati ini tunduk kepadanya. Wa tadhillu lahu, yang merendah di hadapannya. Wa takhafuhu wa tarjuhu, yang takut kepadanya dan berharap kepadanya. Wa tunibu ilaihi, yang kembali kepadanya. Fi syada'idiha, dalam kesulitan-kesulitannya. Wa tad'uhu fi muhimmatihi, yang selalu berdoa kepadanya, yang hati-hati ini berdoa dan memohon kepadanya dalam kepentingan-kepentingannya. Wa tatawakkal alaihi fi masalihiha, yang bergantung kepadanya dalam maslahat-maslahatnya. Wa talja ilaihi wa tatma'innu bi dzikrihi, yang selalu hati-hati ini bersandar kepadanya dan tenteram dengan menyebutnya. Wa taskun ila hubbi, dan tenteram dalam mencintainya. Wa laisa dzalika illa lillahi wahda. Tidak mungkin yang demikian kecuali bagi Allah wahdahu. Walihada kanat la ilaha illallah asdaqul kalam. Oleh karena itulah kalimat la ilaha illallah merupakan asdaqul kalam, sebenar-benar ucapan. Wa kana ahluha ahlullahi wa hizbahu. Dan golongannya, golongan la ilaha illallah adalah golongan Allah dan hizbullah. Wal munkiruna laha, sedangkan yang mengingkari kalimat la ilaha illallah adalah a'da'uhu, musuh-musuh Allah. Wa ahla ghadabihi wa niqmatihi, golongan yang dimurkai oleh Allah, golongan yang mendapatkan azab dari Allah. Fa idza sahhat sahha biha kullu mas'alah, kalau ini benar atau akidah ini lurus benar, akan benar seluruh masalah. Wahalin, seluruh keadaan. Wadauqin, seluruh perasaan. Kalau akidahnya benar, meyakini la ilaha illallah dengan benar, tertanam di hatinya dengan sungguh-sungguh, niscaya semua masalahnya jadi benar, semua keadaannya jadi benar, semua perasaannya jadi benar. Madalil, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau hatinya jelek, jelek seluruh tubuhnya. Baik, bagaimana hati yang baik? Hati yang memiliki keyakinan la ilaha illallah, yang benar-benar yakin dengan maknanya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa idza lam yusahhihha al-'abdu, kalau seorang hamba tidak meluruskan akidah ini, fal fasadu lazimun lahu, maka kerusakan selalu mesti padanya. Fi 'ulumihi wa a'malihi, dalam ilmu-ilmunya dan dalam pengamalan-pengamalannya. Ilmu itu teorinya, pengamalan itu praktiknya. Fi ulumihi wa amalihi wa dawqihi. Rasanya ini benar, rasanya ini salah. Siapa yang berkata orang yang akhirnya gak lurus bahaya, rusak? Tetapi orang yang memiliki akidah yang lurus akan benar cara berpikirnya, akan benar pemahamannya, akan benar perasaannya, akan benar. Akhwani fiddina a'azakumullah. Ketika dia menyatakan rasanya gak benar, masa kita harus memperbudak diri kita pada manusia? Hah, ini benar-benar la ilaha illallah, perasaan yang hak. Kita tidak mau diperbudak oleh siapapun kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddina a'azakumullah, Ibn Qayyim rahimahullah juga menyatakan alilah huwa alladhi ta'lahuhul qulub mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'ziman wa dhullan wa khudu'an wa khawfan wa raja'an wa tawakkula. Ilah, kata Ibn Qayyim, maknanya adalah yang dipertuhankan oleh hati, diagungkan oleh hati dengan kecintaan, dengan pengagungan, dengan kembali kepadanya, dengan memuliakan, dengan membesarkan, dengan merendah, dengan tunduk, dengan rasa takut, dengan rasa harap, dan dengan tawakal bergantung kepadanya. Apakah ada ilah yang seperti ini selain Allah? Tidak ada. Asdaqul kalam la ilaha illallah. Apa dalam hadis? Asdaqul kalimah kalimatul labib. Ala, ketahuilah ma siwallahi batilu, ketahuilah bahwa yang selain Allah itu batil. Cari hadis tersebut, kalian tulis dengan lengkap, kemudian kalian keluarkan pula takhrijnya, dikeluarkan oleh siapa, riwayatnya siapa. Apakah iblis termasuk golongan malaikat sebelum dikutuk? Tidak. Iblis bukan malaikat, tapi jin. Jawabannya ada dalam Quran, dalam surat Al-Kahfi. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin, kemudian keluar dari ketaatan. Taib. Lalu mengapa ketika itu kulna lil malaikat isjudu fasajadu fasajadal malaikat illa iblis. Ketika diperintahkan untuk sujud pada malaikat, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Seakan-akan iblis dari malaikat. Tidak. Allah perintahkan untuk sujud pada seluruh malaikat dan juga seluruh makhluk yang ada saat itu, yaitu jin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Kahfi dengan jelas. Setelah menyatakan illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, atau illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, kecuali iblis tadinya dari jin kemudian keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu dari jenis jin bernama iblis yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian terjadilah apa yang terjadi sebagaimana dikisahkan dalam Quran. Bagaimana mengatakan kepada Allah, amdirni ila yaumi yub'atsun, tundalah aku sampai hari dibangkitkan nanti. Maka iblis saja yang ditunda oleh Allah kematiannya sampai akhir zaman. Adapun jin-jin yang lain, apakah muslim atau kafir, apakah anak buahnya iblis atau bukan, mereka bisa mati. Iblis enggak bisa mati, bisa tapi ditunda. Karena Allah berikan permintaannya dengan hikmah yang Allah kehendaki. Ketika iblis menyatakan wa anzirni ila yaumi yub'atsun, Allah katakan innaka minal munzirin, engkau termasuk yang ditunda. Silakan. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim bikhailika wa rajlik wa'idhum. Silakan kamu giring wahai iblis, silakan kamu ajak seluruh manusia dengan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki, silakan beri janji-janji. Wa'idhum. Dan ketahuilah bahwa janji syaitan itu dusta. Janji syaitan itu dusta. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini hikmah yang Allah kehendaki adalah ujian bagi manusia. Sehingga setiap kita berjalan di atas jalan yang lurus, di atas jalan tauhid, di atas jalan sunnah, kita akan menghadapi iblis dan anak buahnya yang menentang, yang menghalangi, yang menggoda. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum.